السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita memulai majlis kita, yaitu pembacaan kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang kelima. Dan insyaallah pada pertemuan pertama dari juz yang kelima ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-24. Nah, silakan dibaca Ibu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi 'alaikum. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Dan wanita-wanita yang bersuami dari wanita-wanita kecuali hamba-hamba sahaya perempuan yang kalian miliki sebagai ketetapan dari ketetapan Allah atas kalian, dan dihalalkan bagi kalian apa yang di belakang yang disebutkan di atas jika kalian mencari dengan harta-harta kalian sebagai orang-orang yang ingin menikah, bukan orang-orang yang berzina. Maka apa-apa yang telah kalian nikmati dengannya dari mereka, maka berikan kepada mereka mahar mereka sebagai kewajiban. Dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian saling merelakan dengannya setelah ditentukan. Sungguhnya Allah Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Al-waw harfu 'atfin. Muhsanatu is ma'tuf dia isim ma'tuf ke ini ya. Muhsanatu ma'tuf ke ayat sebelumnya kan ya, hurimat 'alaikum ya. Jadi itu apa namanya? Sebelumnya ini enggak di sebelumnya ya. Iya. Yeah. Sebelumnya ya. Ya, termasuk yang diharamkan itu ya, jadi ma'tuf ke sana. Nah, minan nisa'i jar wa majrur illa harfu istina. Istisna, bukan istina. Ya, istina, istisna. Ma isim mausul. Sebagai mustasna. Mustasna, ya. Malakat, malaka fil madin. Taknya le tak li, apa? Li taknis ya sana. Ya, tanya taknis. Aimana fil aimana fa'il. Aimana fa'il ya. Nah. Kumnya mudhofu ilaihi kitabani maf'ulun bih. Allahi lafzul jalalah sebagai mudhofun ilaihi. Alaikum jarwa majrur. Alwaw harfu wa'adfin. Uhilla fi'il madhi. Mabni lil majhul. Lakum jarwa majrur. ma isim mausul sebagai naibul fa'il, waro'a dorof makan dalikum, da'nya isim isyarah isim syarah sebagai mudhaf ilaih ya. Sebagai mudhafun ilaih, ya. An harfu masdari wa nasbin tabatahu fi'il mudhore mansubun bi'an bi'amwali jaru wa majrur kum mudhafun ilaih muhsini nahal ghoiro hal thani musafihina mudhafun ilaih fama fa harfu isti'naf ma mana apa Ustaz? Mana isim syarat ya kan, apa saja yang sudah kalian nikmati maka gitu kan, berarti mana isim syarat sebagai mubtada. Istamta'tum fil madi tumnya sebagai fa'il bihi jarwa majrur minhunna jarwa majrur fata'tuhunna fata'tu fa'nya harfu. Ini gimana nih Ustaz? Hanya aku jawab. Harus jawab ya. Jawabun. Jawab syarat. Terus utu apa nih? Atu. Atu tuh fil amr. Atu fil amr. Wawnya sebagai fa'il. Hunnanya maf'ul bih. Iya maf'ul bih. Ujurohunna ujuroh fi ujurohunna maf'ul bih ya. Hunnanya mudhafun ilaih. Faridotan hal. Al-waw harfu atfin la nafiyah lil jinsi. Junaha isim la. Alaikum jarwa majrur. Fima jarwa majrur. Taro daitum fil madi. Tumnya sebagai fa'il. Bihi jarwa majrur. Mimba'di jarwa majrur. Faridoti mudhafun ilaih inna harfu taukid wa nasbin allaha lafdul jalala sebagai isim inna kana fi'il madhi naqis namanya isimnya dhamir mustatir huwa aliman khobar kana hakiman khobar khobar kana itu khobar kana. Terus khobarnya ini mana? Khobarnya inna berarti jumlah ya, jumlah dari kana aliman hakima sebagai khobarnya inna. Nah, wayahrumu alaikum nikahul mutazawwijati minan nisa'i illa man sabaitum minhunna fi fil jihadi fa innahu yahillu lakum nikahuhunna ba'da istira'i Ba'da istibra'i arhamihinna bihaidotin. Kataballahu alaikum tahrima nikahi haulai. Wa ajaza lakum nikaha man siwahunna. Mimma ahallahu allahu lakum an tatlubu bi amwalikumul iffati an al-iffata ini maful bi dari tatlubu bi amwalikumul iffata an iktirafil harami famastamta'tum bihi minhunna bin nikahi sahihi fa'atuhunna muhurahunna allati faradallahu lahunna alaikum wala isma alaikum fi ma tammat taradiya bihi bainakum min aziyadati aw nuqsani awin nuqsani fil mahri awin nuqsani fil mahri ba'da thubutil faridati inna allaha ta'ala kana aliman bi umuri ibadihi hakiman fi ahkamihi wa tadbirihi dan diharamkan juga atas kalian menikahi wanita-wanita yang bersuami kecuali wanita itu mereka kalian tawan dalam perang. Sungguhnya menikahi mereka itu halal bagi kalian setelah melewati masa kekosongan dari rahim-rahim mereka dengan sekali haid. Allah telah menetapkan atas kalian pengharaman menikah dengan menikahi mereka dan memperboleh menikahi wanita selain mereka dari wanita-wanita yang Allah halalkan untuk menjaga kehormatan kalian dengan harta-harta kalian dari perbuatan haram. Kemudian istri-istri yang kalian telah nikmati dari mereka melalui pernikahan yang sah, maka berikanlah kepada mereka mahar-mahar yang telah Allah wajibkan atas kalian. Tidak ada dosa dalam kesepakatan yang telah terjadi di antara kalian untuk menambah. Apa yang telah sempurna keriduan di antara kalian? Iya, dan mengurangi kadar mahar sesudah kewajiban membayar mahar terhadap yang telah ditentukan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui urusan hamba-hambanya, Maha bijaksana dalam ketetapan hukum dan pengaturannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan diharamkan juga bagi kalian wanita-wanita yang telah menikah illa mamalakat aymanukum, kecuali budak yang kalian miliki dari peperangan melawan orang kafir. Kitaballahi alaikum, ya Allah telah menetapkannya atas kalian. Wa uhilla lakum ma wara'a dharikum, dan dihalalkan bagi kalian apa yang selain yang demikian. Jadi nikahilah wanita yang belum menikah, ya. Jadi wanita yang tidak bersuami, maka silakan, ini dihalalkan bagi kalian. Atabatawu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Ya, di mana kalian berusaha mencari dengan harta kalian muhsinin, ya, jalan yang halal dalam menikah, ghairu musafihin, ya, bukan jalan yang haram, ya, misalnya berzina. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Maka ya, apapun yang kalian telah nikmati dari dirinya, fa'atuhunna, maka ya berikanlah kepada mereka ujurahunna, ya, mahar mereka faridah sebagai suatu kewajiban. Jadi di antara kewajiban suami kepada seorang istri adalah membayarkan maharnya, terutama kalau dia sudah berkumpul dengan istrinya, maka dia wajib menyerahkan seluruh maharnya. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah, dan tidak ada dosa bagi kalian pada apa yang kalian sepakati berdua, gitu ya, saling ridho, mimba jil farido, setelah adanya ketetapan tentang kewajiban mahar. Artinya gini, misalnya seorang sepakat ya, ketika menikah, sang suami akan membayar mahar misalnya 1 juta gitu ya. Kemudian dia katakan bahwa pembayarannya itu tidak kontan ya. Ketika menikah misalnya dia bayar 500 ribu gitu ya. Kemudian setelah menikah, misalnya istrinya ridho, kata istrinya, ya sudah, karena aku mengetahui kondisi ekonomi kamu, ya aku tidak akan meminta sisanya. Yang seperti ini boleh, ya. Kalau ada keridhaan dari sang istri, maka boleh. Ya, sang suami tidak menyempurnakan pembayaran maharnya. Begitupun mahar yang telah diserahkan kepada istri, kalau istri ridho, ya digunakan oleh suaminya, maka ini hukumnya boleh digunakan. tapi dengan catatan istrinya harus ridho, bukan dengan jalan dipaksa. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi para hambanya, hakiman yang Maha bijaksana dalam aturannya dan pengurusannya dan hukum-hukumnya. Nah, masya Allah. Ya, baca Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi'imanikum ba'dukum min ba'd فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ Wallahu ghafurur rahim. Dan siapa saja yang tidak mampu dari kalian dalam nafkah untuk menikahi perempuan-perempuan yang merdeka, yang beriman, maka halal bagi mereka perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Dan Allah Maha mengetahui keimanan kalian. Sebagian dari kalian adalah sebagian dari yang lain. Maka nikahilah mereka dengan izin keluarganya dan berilah mereka mas kawin yang baik. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piaraan. Apabila mereka telah berumah tangga, tetapi melakukan perbuatan zina, perbuatan keji, maka baginya hukuman setengah dari hukuman perempuan-perempuan yang merdeka. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri. Tetapi jika kalian bersabar, itu lebih baik bagi kalian. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-wawu harfu atfin, man isim syartin sebagai mubtada, lam harfu jazmin, yastati' fi'il mudhari majzumun bilam, minkum jarwa majrur, paulan maf'ulun bih, an harfu nasob, harfu nasbin wa masdariyin, yankiha fi'il mudhari mansubun bi'an, al-muhsanati maf'ulun bih, al-mu'minati na'at, Al-fa'u harfu atfin, harfu jawab, mimma jarwa majrur, malakat fi'il madhi, aimanu fa'il, kum mudhof ilai, min fatayati jarwa majrur, kum mudhof ilai, al-mu'minati na'at. Al-wa'u harfu atfin, Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, a'lamu khobar bi'imani jarwa majrur kum mudhof ilai. Ba'du mubtada kum mudhof ilai min ba'din jarwa majrur sebagai khobar. Al-fa'u harfu atfin inkihu fi'il amr al-waw sebagai fa'il. Hunna ma'ulun bih bi'izni jarwa majrur ahli mudhof ilai hinna mudhof ilai. Al-waw harfu atfin atu fi'il amr al-waw sebagai fa'il. Hunna maf'ulun bih, ujuro maf'ulun bih, sani, Kunna mudhaf ilaihi bil ma'rufi jar wa majrur. Muhsanatin ini hal bukan Ustaz? Hal ya. Ya. Ghayra juga hal ya. Ya. Musafihatin mudhaf ilaihi. Al wawu harfu atfin la harfu nafin muttakhidati ini juga hal ya. Enggak, cuma kan ada wawunya, matuf. Oh, matuf ya, matuf. Matuf ke muhsanatin ya. Naam. Ahdanin mudhaf ilaihi. Alfa'u harfu atfin idza dzarfiyah syartiyah uhsinna fi'il madhi nunnya sebagai fa'il. Alfa'u harfu atfin in harfu syartin ataina fi'il madhi nun sebagai fa'il bi fahisyatin jar wa majrur. Alfa'u harfu jawab alaihinna jar wa majrur sebagai khabar muqaddam. Nisfu mubtada muakhir ma isim mausul sebagai mudhaf ilaihi. Alal muhsanati jar wa majrur minal adabi jar wa majrur. Dalika mubtada liman jar wa majrur khosya fi'il madhi anat al anata maf'ulun bih minkum jar wa majrur. Liman khosya itu jumlahnya sebagai khobar. Al wawu harfu atfin an harfu masdarin. Wanasbin tasbiru fi'il mudhari mansubun bi'an alwaw sebagai fa'il masdariahnya sebagai mubtada khairun khobar lakum jarwa majrur. Sebentar, saya mau jelasin sedikit nih sini Bu ya. Jadi ini contoh apa namanya, ini kan sebenarnya fi'il mudhari gitu ya, tapi ketika ada an di depannya, an itu kan namanya harfu masdari wanasbin ya. Dia disebut dengan harfu masdari dan nasbin, maksudnya apa? Apa? Berani maksudnya? Apa maksud dari an itu harfu masdari? Untuk apa ya, sebelum fi'il mudhari. Hah? Apa? Nggak tahu. Jadi maksud dari harfu masdari adalah huruf yang merubah makna fi'il menjadi makna masdar. Jadi ayat wa'al tasbiru khairul lakum itu artinya adalah sobrukum khairul lakum. Gitu. Jadi huruf masdariyah itu adalah huruf yang merubah makna fi'il menjadi makna masdar. Jadi kalimat wa'al tasbiru khairul lakum maknanya adalah sobrukum khairul lakum. Makanya tadi Bu Reni waktu mengatakan masdariyahnya sebagai mubtada itu maksudnya. Jadi maksud dari masdariyah jadi mubtada adalah kalimat ya antas biru itu takdir maknanya adalah sobrukum khairul lakum. Sama kayak ayat tentang puasa ya. Wa atasumu khairul lakum. Itu kan maknanya saumukum khairul lakum. Nah ini contoh mubtada yang bentuknya kayak fi'il ya. Dari fi'il. Kan kita kemarin belajarnya yang bisa fi'il itu adalah khobar gitu ya. Khobar ghairu mufrad. Ternyata fi'il bisa menjadi mubtada dengan syarat didahului oleh an masdariyah. Karena an masdariyah ini merubah makna fi'il menjadi makna masdar. Ya. Dan ini bisa kita terapkan. Ya. Misalnya, kita pengen ngomong, gimana kita mau berangkat, apa makan dulu? Itu boleh kita katakan, anna kula khairun lana. Makan dulu lebih bagus buat kita. Nah, itu nanti i'rab dari anak kula masdariyahnya sebagai mubtada kayak gitu. Dan ini bisa terapkan ke kalimat apapun gitu. Nah, lanjut. Bureni? Hilang Bureninya. Matiin mic ya. Baik. Iya, tadi kepencet Ustaz, maaf. Tadi terusin wallahu alwau harfu atfin. Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, ghafurun khobar, rahimun khobar. Tafsirnya. Wa man la qudrata lahu ala muhuril harairil mu'minati falahu an yankiha ghairahunna min fatayatikumul mu'minatil mamlukati. Wallahu ta'ala huwal alimu bihaqiqati imanikum fakullukum min nafsin wahidatin wa ikhwatun fid dini fatazawwajuhunna bimuwafaqati ahlihinna wa'atuhunna muhurahunna ala ma taradaitum bihi an tayyibi nafsim minkum muta'affifatin 'anil harami ghayra mujahiratin bizzina wala masratin bihi bittikhadhi akhla'in fa idza tazawwajna wa ataina bifahishati zina fa 'alayhinna minal hajji wa huwa al-jaldu lar-rajmu nisfu ma 'alal haram. Wa apa tadi? Wa huwa al-jaldu. Wa huwa al-jaldu lar-rajmu nisfu ma 'alal harairi. Dzalika alladhi abiha min nikah. Abiha apa ubiha ya? Ustaz. Ini kan asalnya abaha jadi ubiha. Ubiha. Dzalika alladhi ubiha min nikahil imai bil sifatil mutaqaddimati innama ubiha liman khofa ala nafsihi al wuqu'i fi zina wa syaqqa ya syaqqa. Ini al wuqu'a ya kan maqul dari khofa ya. Ya khofa ala nafsihi al wuqu'a fi zina wa syaqqa alaihi as-sabru 'anil jima'i wasabru an nikahil ima'i ma'al ifati awla wa afdalu. Wallahu ta'ala ghafurun lakum rahimun bikum iz azina lakum fi nikahihinna indal ajzi an nikahil harairi. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan, tidak ada kemampuan baginya untuk membayar mahar kepada perempuan yang merdeka, yang beriman, maka baginya boleh menikahi selainnya. Yaitu dari pemuda yang beriman, yang hamba sahaya. Dan Allah Ta'ala, dia maha mengetahui hakikat keimanan kalian. Dan sebagian dari kalian, dan semua dari kalian berasal dari jiwa yang satu. Dan saudara dalam agama. Maka nikahilah mereka dengan izin dari keluarganya. Dan berikanlah mereka mahar-mahar mereka yang sesuai dengan atas keridoan kalian dari keridoan kalian yang baik gitu ya, keridoan dari diri kalian gitu ya, Ustaz, ya maksudnya. Ini dari kebaikan diri kalian gitu. Dari kebaikan diri kalian demi menjaga sesuatu dan demi menjaga dari yang haram. Dan tidak mempraktekkan perbuatan zina, apa ya, tidak menunjukkan zina dan tidak menyembunyikan dengan mengambil piaraan gitu Ustaz ya. Iya. Maka jika mereka telah menikah dan masih melakukan perbuatan zina, maka bagi mereka hukuman had, yaitu cambuk, bukan rajam, yaitu setengah dari hukuman dari yang sudah, hukuman dari yang merdeka, dari orang yang merdeka. Hal ini dibolehkannya menikahi hamba sahaya dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi, hanyalah berlaku bagi orang yang takut dirinya melakukan zina dan ragu atas kesabarannya untuk menahan jima. Bukan ragu, syakwa itu sulit. Sulit. Dan sulit sabar untuk sulit sabar menahan jima. Dan bersabar dan bersabar dengan menikahi hamba sahaya. Oh, dan bersabar menahan nikah hamba sahaya dengan diikuti dengan ifah, ya, menahan diri, itu adalah lebih baik dan lebih utama. Dan Allah Ta'ala maha pengampun atas kalian, maha penyayang atas kalian, jika diperbolehkan untuk bukan kalian, jika ketika kalian, Allah mengizinkan kepada kalian, ketika Allah mengizinkan kepada kalian untuk menikahi mereka ketika tidak mampu gitu ya untuk menikahi wanita yang merdeka. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Dan siapa saja di antara kalian yang tidak memiliki taulan ini biaya pernikahan gitu ya, tidak memiliki biaya untuk menikahi wanita perempuan yang merdeka, famimma malakat aymanukum, maka boleh menikahi ya budak-budak kalian dari fatayat, itu berarti pemudi, ya, remaja wanita yang beriman. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah Maha mengetahui keimanan kalian. Jadi boleh seseorang itu ya karena alasan misalnya menikahi wanita merdeka enggak sanggup bayar maharnya, dia boleh menikahi hamba sahaya atau budak. Ba'dukum mim ba'd, sebagian kalian berasal dari sebagian yang lain. Fankihuhunna bi'idni ahlihin, maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka, wa atuhunna ujurahum, dan berikanlah kepada mereka mahar mereka bil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Muhsanatin, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ya apa namanya, menjaga diri dengan jalan menikah. Ghairu musafihatin, bukan dengan jalan yang kotor, yang keji atau berzina. Wala muttakhidati akhdan, ya, dan bukan pula yang mengambil laki-laki sebagai peliharaannya. Ya. Fa'idha uhsinna, maka apabila mereka telah berumah tangga, fa'in atai nabi fahishah, jadi kalau ada budak yang sudah menikah, kemudian dia mendatangi perbuatan keji atau berzina, fa'alaihinna nisfu ma'adal muhsanati minal adab, maka atas mereka ya setengah dari adab yang diberikan kepada perempuan yang sudah menikah yang merdeka. Artinya apa? Kalau misalnya sudah ditafsirnya tadi, kalau wanita itu adalah budak kemudian dia berzina padahal dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk saja, ya, bukan dirajam gitu ya. Karena mereka adalah budak, mereka mendapatkan setengah hukuman wanita merdeka. Dzalika liman khasyal 'anata minkum, ya. Yang demikian itu ya adalah bagi orang-orang yang takut menjaga kesucian diri mereka. Artinya daripada enggak mampu menikahi wanita merdeka kemudian malah jatuh dalam perzinahan, maka dibolehkan untuk menikahi hamba sahaya. Wa tasbiru khairul lakum. Namun bersabar itu lebih baik bagi kalian. Artinya kalau dia mampu menjaga dirinya ya dari berzina, ya sampai dia punya kesanggupan untuk menikahi wanita merdeka, maka ini lebih baik. Ya, wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Baik, jadi ini berkaitan dengan hukum menikahi hamba sahaya, dan hukumnya adalah boleh ya. Jadi hamba sahaya itu boleh dinikahi dan diambil sebagai istri. Jadi bukan diambil sebagai budak. Kalau sebagai budak jelas ya. Beda hukumnya antara istri dengan budak ya, dan hukumnya jelas sekali antara istri dengan budak ya. Kalau budak itu nggak ada batasannya gitu ya. Jadi seseorang itu misalnya punya budak, apa namanya, maka nanti apa namanya, dia posisinya beda dengan istri. Hak-hak seorang istri itu berbeda dengan hak-hak seorang hamba sahaya. Dan memang seorang yang memiliki hamba sahaya itu boleh mendatangi budak wanitanya karena itu merupakan bagian dari haknya. Nah, meskipun memang Islam datang salah satu apa namanya yang bisa kita lihat adalah Islam berusaha menghapus perbudakan secara perlahan-lahan. Kenapa? Banyak sekali apa namanya tebusan dari pelanggaran-pelanggaran syariat yang bentuknya adalah memberdayakan budak. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam itu hukum asalnya berusaha untuk menghapus praktek perbudakan. Ya, namun apabila terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, maka ya hukum ini kembali berlaku gitu. Misalnya suatu saat nanti ya kaum muslimin berperang dengan orang kafir, maka hukum-hukum tentang perbudakan kembali berlaku gitu. Nah. Ya, selanjutnya baca Bu Fatim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Allah menginginkan agar menjelaskan bagi kalian petunjuk jalan petunjuknya, jalan-jalan yang sebelum kalian, dan agar kalian bertobat. Agar Allah menerima tobat kalian. Agar Allah menerima tobat kalian, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Yuridu fi'lu amrin, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Yuridu fi'lu amr dari mana? Fi'l mudhari, Ustaz. Salah sebut. Astagfirullah. Apa, Ustaz? Alamu lamukai yubayina fi'lun mudhari mansubun bilamukai lakum jar wa majrur wayahdiya wa harfu adfin yahdiya ma'tub al-wawu. Al-wawu biasanya aku kuatnya ma'tub, perusahaan bilangnya wawa terus. Al-wawu gitu ya, dibiasain. Al-wawu harfu adfin ma'tub yahdiya ma'tub ke yubayin kum mafulun bih sunana mafulun bih sani allazina mudhafun ilaih sar ya si mausul mudhafun ilaih si mausul mudhafun ilaih min qabli jar wa madrur kum mudhafun ilaih wa alwaw harfu atfin yatuba maktub ke yubayin alaikum jar wa majrur alwaw harfu atfin Allahu latul jalala sebagai mubtada alimun khabar hakimun khabar sani. Tafsirnya yuridullahu ta'ala bihadihit tasbihati an yudhiha lakum ma'alima dinihi dinihil qawiyimi Kawimi sih. Ma'alima dinil kawima kan kema'alim. Oh ya, kawima. Wa syar'ihil hakimu. Hakimu. Ini berarti wa syar'ahul hakima kan matupnya kema'alim mas. Oh ya. Wa syar'ahul hakima wa yadullakum ala tariqil anbiya. Turuk. Ini jamaknya tariq. Ala turuqil. Ala turuqil anbiya'i wassalihaini min qabli min qablihina wassalihina min qablikum fil halali wal harami wa yatuba alaikum birruju'i bikum ila ta'ati wa huwa subhanahu alimun bima yuslihu sya'ni sya'ni iba bima yasluhu sya'nu ibadihi. Bima yasluhu sya'ni ibadihi. Sya'nu fa'il sel dari. Sya'nu ibadahu saja. Ibadihi kan udah pilih. Oh iya. Ibadihi hakimun fima syar'ahu lakum. Fima syar'ahu lakum. Bima syar'ahu lakum. Syara'a bimadi. Bima syara'ahu lakum. Bima syara'ahu lakum. Allah Ta'ala menginginkan syariatnya ini agar menjelaskan bagi kalian ilmu tentang agamanya yang lurus. Ma'alim itu rambu-rambu? Oh, rambu-rambu. Rambu-rambu agamanya yang lurus. Dan mensyariatkan hukum. Dan syariatnya yang bijaksana. Oh, dan syariatnya yang bijaksana dan menunjukkan atas kalian, atas jalan-jalan Nabi dan orang-orang soleh sebelum kalian dalam halal dan haram. Dan agar menerima taubat kalian dengan kembalinya kalian kepada ketaatan. Dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha mengetahui dengan apa memperbaiki keadaan hamba-hambanya, Maha bijaksana dengan apa syariat-syariatnya, syariatnya dengan apa yang dia syariatkan untuk kalian gitu. Dengan apa yang dia syariatkan bagi kalian. Syukur. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu alimun hakim. Allah ingin agar ia menjelaskan kepada kalian dan agar ia memberi kalian petunjuk sunnah-sunnah orang sebelum kalian, yaitu sunnahnya para nabi dan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, dan Allah ingin menerima taubat kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi pensyariatan tentang masalah budak yang baru saja kita baca ini agar Allah bisa menjelaskan kepada kita dan memberi petunjuk kepada kita tentang sunnah-sunnah para nabi dan orang-orang yang soleh, dan agar Allah bisa menerima taubat kita. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik ya untuk para hambanya dan Maha bijaksana pada apa yang Ia syariatkan kepada kita. Nah. Baca Ustaz Bori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu ayyatu wa 'alaikum wa yuridu allazina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Dan Allah menginginkan tobat dari kalian dan menginginkan orang-orang yang mengikuti syahwat, mengikuti antamilu mailan azima, mengikuti gimana dan ini coba ulang, jadi kan dan Allah menginginkan agar kalian bertaubat. Sementara orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan kalian itu menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Penyimpangan yang besar ya. Al-waw harfu... Ustaz, nggak ada suaranya tuh. Halo? Ya. Halo? Ya, udah jelas sekarang. Silakan. Al-waw harfu atfin. Allahu ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ini lafzul jalal sebagai mubtada. Oh, Allahu labdul jalalah sebagai mubtada. Yuridu fi'lun mudore an harpun nasbin. Mas dariin. Harpun nasbin. Mas dariin. Mas dariin. Yatuba fi'lun mudore. Fi'lun mudori mansubun bi'an. Alaikum jar majrur. Alwawu harpu atfin. Yuridu fi'lun mudore alladzina ismu mausul fa'ilun. Yattabi'una fi'lun mudore alwawu fa'ilun. Asyahawati maf'ulun bih. An harpun nasbin wa masdariin. Tamilu fi'lun mudore mansubun bi'an. Mailan. Wawunya dulu, wawunya fa'ilnya. Alwawu fa'ilun. Mailan. Maf'ul mutlak. Oh, maful mutlak. Aziman maful mutlak sani. Enggak lah. Maful mutlak malah enggak ada yang kedua. Kan maful mutlak itu masdar dari fi'il yang disebutkan sebelumnya kan. kan mail itu kan masternya mala ya milu kan, makanya bilangnya maful mutlak. Adiman penyimpangan yang besar, berarti kan ini adiman sebagai oh sebagai naat. Naat ya. Naat. Oh, ya. Tafsirnya wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yatajawazu an khitayakum. Khotayakum ya. An khotayakum wa yuridu allazina yanqaduna yanqaduna li syahawatihim wa malzatihim wa malazatihim antan haripu ya anidini inharu inhirafan kabiron, dan Allah menginginkan tobat buat kalian, wa yatajawwaju an hitayakum, dan mengampuni kesalahan kalian, dan Allah menginginkan orang-orang yung kodiruna yang menuruti, yang mengikuti syahwat mereka dan kelazatan mereka, antanhir, agar kalian berpaling kepada agama, berpaling dari agama. Inharipan apa? Inharipan ya maksudnya dengan pemalingan yang jauh. Pemalingan yang besar. Terima kasih barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Waalaikum ya Ustaz. Di sini Pak Khair ya, siap-siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah menginginkan agar kalian bertaubat. Sementara orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan agar kalian menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada para hamba-Nya. Maka tentu Allah menginginkan agar hamba-Nya ini bertaubat atas kesalahan-kesalahan. Sementara orang-orang mengikuti syahwat, orang-orang mengikuti hawa nafsu dirinya, orang-orang mengikuti jalan syaitan, sangat menginginkan agar kita itu tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, jadi jelas sekali bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi para hamba-Nya, maka Allah sangat senang apabila hamba yang melakukan dosa dan maksiat itu bertobat kepada-Nya. Sementara orang yang berbuat keji, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, mereka sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya baca Pak Khair ya. Pak Khair? Mana nih Pak Khair mic-nya? Gak dinyalain. Ayo. Taib ya. Pak Edi baca. Oh, Ustaz. nomor berapa tadi? 28 Ustaz ya? Iya 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridu Allahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki untuk meringankan kalian, dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan dalam kondisi lemah. Yuridu fi'il mudhari. Allahu lahu jalalah sebagai fa'il. An harfu masdariya wa nasbin yukhafifa fi'il mudhari mansub angkum jar majrur al-wawu harfu atfin khuliqa fi'il madhi majhul al-insanu naibul fa'il dhaifa hal tadi atau ya hal. Nah, 28 yuridu Allahu ta'ala bima syuri'ahu lakumus taisaru adaman taisiru adaman tasdiki alaikum afan ini ataisiro maqulbi ya dari yuridu ya taisiro Wa adama tasdiki alaikum. Tasdidi alaikum. Li'anakum. Kholiktum. Kholiktum. Du'afa'a. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan memudahkan syariat bagi kalian dan juga dengan menyebarkan kepada kalian syariat yang mudah gitu. Syariat kepada kalian syariat yang mudah dan tidak ada kesusahan atas kalian. Karena sesungguhnya kami menciptakan kalian dalam kondisi sesungguhnya kalian diciptakan dalam keadaan lemah gitu. Karena sesungguhnya kalian diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, Mas. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan dia meringankan syariat kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi hukum asalnya, hukum syariat itu mudah ya. Jadi hukum syariat itu hukumnya mudah. Dan banyak hadis-hadis yang bicara tentang kemudahan hukum Islam. Ya, dalam hadis yang sangat populer ya. Basyiru wa la tunafiru, ya yassiru wa la tu'asiru. Berilah kabar gembira, jangan buat ya orang-orang lari. Kemudian yassiru, permudahlah. Wa la tu'asiru, jangan dipersulit. Ini jelas menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu hukumnya mudah. Dan kalau kita perhatikan banyak hukum Islam yang di situ terdapat keringanan-keringanan. Misalnya hukum tentang puasa gitu ya. Kalau safar boleh tidak berpuasa. Ya, kemudian orang yang sakit boleh enggak puasa. Orang yang enggak bisa sholat berdiri boleh sambil duduk. Enggak bisa duduk sambil berbaring ya. Kemudian haji itu hukumnya wajib, tapi bagi yang mampu, yang enggak punya uang enggak masalah enggak haji. Ini menunjukkan bahwasanya syariat adalah syariat yang mudah ya. Bukan syariat yang keras ya. Meskipun jangan juga menjadi bermudah-mudahan dalam masalah syariat, nggak boleh juga ya. Seperti yang sering kita bahas bahwa seorang muslim itu harus pertengahan dalam menyikapi sesuatu gitu ya. Jangan terlalu keras gitu ya, jangan pula meremehkan. Tengah-tengah saja ya, apa yang memang di situ ada syariatnya kita ikuti. Kalau Allah syariatkan bahwasanya puasa di antara keringannya adalah safar sakit, maka kita ikuti. Jangan juga mudah-mudahan ya. Jangan bermudah-mudahan misalnya nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Kan Allah Maha Pengampun. Nah ini hal-hal semacam ini nggak boleh juga. Jangan sampai karena kemudahan yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis, lalu seseorang itu akhirnya bermudah-mudahan dalam perkara agama. Nah seperti ini juga nggak boleh. Baik. Kemudian, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dan memang kalau kita perhatikan ya, manusia itu adalah makhluk yang ketika lahir dalam keadaan yang paling lemah dibandingkan makhluk yang lain. Contohnya apa? Yang gak usah jauh-jauh gitu ya, ayam ya. Ayam itu begitu netes langsung bisa berdiri ya. Langsung bisa berdiri dan bisa langsung cari makan sendiri. Coba manusia ya, manusia itu begitu lahir ya, gak bisa langsung berdiri ya. Jangankan berdiri ya, berbaring aja gak bisa ya, telentang aja sulit gitu ya. Apalagi cari makan sendiri tentu lebih sulit lagi. Tapi lihat hewan-hewan yang lain ya, misalnya kambing. Anak kambing itu kalau pagi lahiran, ya siangnya atau sorenya bisa berdiri. Kemudian kuda, sama ya. Ane alhamdulillah udah menyaksikan semuanya gitu ya. Bagaimana kambing lahir, langsung berdiri di hari yang sama. Anak kuda pun begitu. Bahkan dia bisa langsung mencari ibunya untuk nyusu. Sementara manusia, nggak bisa ya. Manusia itu begitu lahir, nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya cuma nangis. Ini menunjukkan bahwasanya manusia adalah makhluk yang sangat lemah ya. Makanya kita membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk kasih sayangnya adalah menjadikan seorang ibu itu mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Bayangkan kalau misalnya sifat kasih sayang tidak ada pada diri seorang ibu, maka berapa banyak ya bayi yang akan ditelantarkan oleh ibunya. Ya, jadi ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri gitu ya. Manusia dilahirkan dalam keadaan yang lemah, bahkan selama-lamanya makhluk ketika lahir adalah manusia ya, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa cuma nangis doang gitu. Kita sangat butuh kepada bantuan orang lain, terutama ibu kita ya. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Nah, Ya mungkin sampai sini materinya kita lihat pertanyaannya. Budelis bertanya, sekarang jadi ada hukum rajam dan cambuk, apa itu berdosa bagi hakim atau qadhi? Ya, ini menjadi urusannya ulil amri gitu ya. Kan memang ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah ya, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun. Ya. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir, mereka adalah orang fasik, mereka adalah orang yang zalim. Maka ini menjadi urusannya para ulil amri. Makanya jangan dikira kalau jadi pemimpin itu ringan gitu ya. Jadi pemimpin itu berat gitu ya, karena ada kewajiban untuk menerapkan syariat. Meskipun memang para ulama membahas ada perbedaan yang jelas antara orang yang menolak hukum syariat karena tidak suka dengan hukumnya dengan yang menolak hukum penerapan hukum syariat karena tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan. Ini jelas sangat berbeda. Dan ada kaidah malai joko kulu lai troko julu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Karena khawatir kalau misalnya nanti yang memegang jabatan adalah orang-orang kafir yang gak paham bahkan benci syariat, malah nanti akan tambah parah. Maka tidak mengapa apabila dari muslim itu maju sebagai pemimpin, setidaknya apa yang memang diatur dalam syariat dan bisa dilaksanakan, dilaksanakan. Ya, seperti itu. Masih Budelis bertanya, apa semua yang didahului huruf masdar yaitu diharap dengan mencari masdarnya? Enggak ya. Ngapain nyari masdarnya? Karena setelah huruf masdariyah itu fi'il mudhari'nya udah tinggal dirubah jadi masdarnya aja ya. Misalnya ini ya, antamilu ya berarti kan mailuhum diubah jadi masdarnya aja. Kalau di i'rabnya enggak perlu dicari ya. Tapi maknanya, kalau maknanya iya, maknanya memang tinggal diubah dari fi'ilnya menjadi masdarnya. Nah. Bu Dewi bertanya 26 27 28. Maful bi dari yuridu belum disebutkan. Ini soalnya maful bi-nya jumlah semua, Bu. Contoh ya, 28 yuridullah. Apa yang Allah inginkan? An yukhaffifa ankum. Berarti kan yang menjadi maful bi semuanya nih. Ayu khafifa ankum ini maful bi-nya. Dan memang kalau ngi'rab itu sebenarnya kalau bukan zahir, takdir seperti ini enggak masalah kalau enggak disebutkan, apalagi kalau levelnya masih pemula gitu ya. Tapi kan dipahami dari kalimatnya bahwa yang diinginkan oleh Allah adalah an yukhaffifa ankum ya. Nah ini sama nih, penerapan masdar itu seperti ini. Jadi makna dari yuridullahu an yukhaffifa ankum, maknanya adalah yuridullahu at-takhfif. Masdar dari yukhaffifa. Yuridullahu at-takhfif. Ya. Allah menginginkan keringanan. Ya. At-takhfif dari kata yukhaffafa yukhaffifu. Nah, ini contoh penerapan makna dari huruf masdariyah. Ya. Nah. Baik, mungkin sampai di sini karena udah enggak ada pertanyaan lagi. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.